Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-hadi ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ad-da'i ilal haqqi bil hikmati wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana syurna yaumal qiyamati ma'a habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Allahumma ya Rabbana zukna taubatan qoblal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Yang kami muliakan guru kami, guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga beliau. Yang kami muliakan para hadirin hadirat, para ibu, para pecinta majelis dikir dan tausiah, yakini dan pahami bahwasanya kita saat ini adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat mulia ini. Yang mana tempat ini adalah tempat mulia, dan kemuliaan tempat ini bukan karena sebab orang yang berbicara, akan tetapi tempat ini mulia karena berkumpulnya kita semua. Di sini kita berzikir, yang mana Nabi menyebutkan bahwasanya kalau ada tempat zikir, khilafah zikri, dikatakan itu adalah taman surga. Maka semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita bisa berkumpul di taman surga ini, kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para pecinta majlis dikir dan tausiah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kami akan sedikit menghadirkan bahwasanya kita sering mendengar yang namanya kebaikan. Maka siapapun di antara kita itu harus tahu apa itu kebaikan. Sebab kalau ada orang mencari sesuatu harus tahu apa yang dia cari. Kita sering berbicara masalah kebaikan. Tapi benarkah adakah apakah orang baik itu hanya dikatakan orang rajin salat dikatakan orang baik? Ternyata tidak. Apakah orang zakat dikatakan dia orang yang paling baik? Ternyata tidak. Sebab Nabi pernah bersabda, bertanya kepada sahabat Nabi, atadruna manil muflis, tahukah kamu orang bangkrut? Lalu dijawab oleh sahabat Nabi, orang bangkrut adalah orang yang mungkin sama jawabannya kayak jawaban kita, yaitu orang yang jualan dagangnya enggak kembali, modalnya pun habis. Jualan modalnya enggak kembali, untung pun enggak dapat. Pokoknya itu adalah orang bangkrut. La dirhama wala mata, orang yang enggak punya uang, orang yang enggak punya harta. Itu kata sahabat Nabi, ya Rasulullah, orang bangkrut itu kayak gitu. Akan tetapi kata Nabi Muhammad, bukan itu yang aku maksud orang bangkrut. Orang bangkrut adalah ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang di hari kiamat, bisolatin dengan solatnya, bizakatin dengan zakatnya, bisyami dengan puasanya. Pokoknya orang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat dengan sholatnya, orang yang datang dengan zakatnya, orang yang datang dengan puasa, orang yang datang dengan amal kebaikannya. Akan tetapi waqad daraba hada wa syatama hada wa akala mala hada. Akan tetapi dia punya urusan, suka mencaci maki si A, suka berbuat tidak baik dengan si B, suka berbuat jahat dengan si C dan lain sebagainya. Para sahabat Nabi masih belum paham apa maksudnya Rasulullah, orang yang datang hari kiamat dengan hartanya, dengan amal kebaikannya, akan tetapi itu disebut orang bangkrut. Dijawab oleh Nabi Muhammad, diibaratkan kayak gini. Yaitu orang itu mau melenggang ke surga, gak jadi. Gara-garanya apa? gara-garanya dia punya urusan dengan sesamanya. Lalu ketika punya urusan dengan sesamanya, banyak orang menuntut, wahai malaikat, jangan masukkan orang itu ke surga. Jangan masukkan orang itu ke surga. Lalu dijawab, ada apa? Dia kan orang baik, kamu orang gak baik. Enggak, wahai malaikat, memang benar dia orang rajin zakat, rajin zikir, rajin sholat. Akan tetapi apa yang terjadi? Dia suka menyakiti aku dan dia pun tidak pernah minta maaf kepadaku. Sekarang saatnya aku menuntut bagaimana agar aku bisa membalas agar dia bisa memberikan yang namanya aku tuh rasa sakitnya bisa terhilang dengan sebab aku disakiti ini. Karena sudah kejadiannya di akhirat itu, apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah orang yang mau melenggang ke surga gak jadi, lalu amal kebaikannya dipindah kepada orang yang didoliminya. Sampai amal kebaikannya habis, dan setelah habis amal kebaikannya, apa yang terjadi? Masih banyak orang yang menuntut, dan setelah banyak orang yang menuntut, ternyata orang ini dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksudnya apa? Siapapun di antara kita itu kalau pengen jadi orang baik itu kuncinya dua. Yang pertama adalah baik kepada Allah, yang kedua baik kepada sesama. Kita sering mendengar hakikat orang takwa, bahkan khatib Jumat kalau di masjid sering mengutarakan bahwasanya mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Akan tetapi ini masih belum kerasa ke dalam hati kita. Maka sering dikatakan oleh guru kami bahwasanya hakikat orang takwa yaitu adalah orang yang bisa menjalin hubungan baik dengan Allah dan orang yang bisa menjalin hubungan sesamanya. Belum dikatakan takwa kalau dia tidak pernah baik dengan sesamanya. Rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa. Akan tetapi apa yang terjadi? Dia suka ngomong kasar dengan orang tuanya, mukul orang tuanya. Dia pun belum dikatakan orang takwa yang sesungguhnya. Begitupun sebaliknya, orang itu kalau dia baik dengan sesama, dengan karyawan paling supel, dengan temannya paling baik kalau neraktir dan lain sebagainya, tapi dia gak pernah sholat 5 waktu, maka dia pun belum mendapatkan gelar takwa yang sesungguhnya. Maka hidup itu harus seimbang. Bagaimana kita hubungan dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan sesama, sehingga perjalanan untuk membenahi bagaimana dengan Allah ini perjalanan yang amat panjang. Tidak cukup di tempat yang majlis. Intinya, yuk, siapapun di antara kita harus senantiasa koreksi diri kita semua. Bagaimana kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebab kalau ada orang baik dengan sesama, yang perlu ada koreksi adalah hatinya. Coba kita mau nanya. Orang itu kalau sedekah capek enggak, Bu? Nyari duitnya capek enggak, Bu? Bu? Capek enggak kalau nyari duit? Capek ya, Bu. Jualan di pasar celancang atau di pasar mana, Bu? Capek enggak? Capek. Capek ya, Bu. Ada yang kerja. Kalau kerja capek enggak? Sudah capek dikasihkan orang, kok mau? Kok mau? Sudah capek dikasihkan orang, kok mau? Unik ya, Bu. Orang tuh kalau sudah dipilih sama Allah tuh. Capek kan? Kalau ada orang rajin sedekah tapi enggak pernah salat subuh 2 rakaat, maka yang perlu dikoreksi adalah hatinya. Coba, sholat subuh dapat pahala enggak, Bu? Bu, kalau ada orang sholat subuh dapat pahala enggak? Dapat kan? Kalau orang sedekah dapat pahala enggak? Dapat. Gedean mana antara sholat subuh dengan sedekah? Bu, gedean mana, Bu? Dua-duanya? Enggak, Bu, ada yang lebih gede. Gedean mana? Antara sholat subuh dengan yang namanya sedekah, gedean mana? Kenapa sholat subuh? Karena, Pak. Jadi gedean sholat subuh dibandingkan pada capaian mana? Capaian sholat subuh apa capaian cari duit buat sedekah? Capek duit ya, Bu? Iya, unik memang. Pada Padahal makanya kalau kata-kata guru kami, kalau ada orang baik hanya kayak gitu saja, yang perlu dikoreksi adalah hatinya. Rajin sedekah bisa aja, mungkin bisa saja niatnya pengen disebut orang dermawan, pengen dapat sanjungan dan lain sebagainya. Sebab ada maksud. Ada maksud. Coba kalau mau lebaran biasanya kan orang yang punya toko itu ngasih hadiah ya, Bu. Ke konsumennya ngasih hadiah. Tapi ada maksud. Gimana maksudnya? Biar nanti kembali belilah lagi. Maka inilah yang harus senantiasa kita hadirkan, yaitu kita senantiasa membenahi hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Masya Allah, harus luar biasa. Kemaksiatan sering kita lakukan. Kita bukan malaikat yang tidak pernah berdosa, yang tidak akan berdosa. Tapi kita manusia. Sehingga kalau ada orang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan surga iddat lil muttaqin. Ternyata surga itu adalah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Sebab Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada pengampunan Allah agar mendapatkan surga yang panjangnya seperti, yang lebarnya seperti langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, ternyata disiapkan untuk orang yang bertakwa. Lanjutan dari ayat ini adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i. Ciri orang takwa yang pertama adalah orang yang bisa infak dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang. Kalau ada orang infak dalam keadaan lapang wajar. Tapi kalau ada orang infak dalam keadaan sempit, ini yang luar biasa. Maka ini ciri orang yang takwa yang pertama adalah, dari ayat ini adalah, yang pertama adalah dia itu adalah bisa infak dalam keadaan lapang dan sempit, bukan urusan zakat. Kalau zakat hukumnya wajib infak. Sebab Masya Allah, Bu, kalau kita berbicara masalah ukuran, yuk kita koreksi ukuran. Ibu atau bapak yang hadir di sini, Bu, 10% dari 10.000 berapa, Bu? Ini paham nggak ini? Ini ada mahasiswa ya, itu yang paling belakang, yang pakai baju hijau itu, teman kita itu. 10% dari 10.000 berapa? Halo, berapa? 1.000. 10% dari 1.000.000 berapa? Berapa? 100.000. Tadi 1.000. 10% dari 1.000.000. Hah? 100.000. 10% dari 10.000.000. 1.000.000. 10% dari 100.000.000 berapa? 10.000.000. Jadi godaan, Bu. Jadi kalau ada orang punya duit banyak untuk infak, itu memang godaannya berat. Kenapa? Mikir, kalau saya infak 10%-nya dari 100.000.000, akan pikir, mendingan buat beli motor, mendingan buat beli ini, mendingan buat sekolah anak. Tapi kalau ada orang tukang beca, kerjaannya cuma sehari 50.000, bisa infak 10.000 tiap hari, ini yang luar biasa. Sebab apa? Yang dia kerjaannya cuma kayak gitu kok, tapi masih bisa infak. Dan Masya Allah, banyak orang-orang soleh itu mereka senantiasa bisa infak. Meskipun belum bisa infak, tapi mereka menangis. Uwais Al-Qurani, Bu. Uwais Al-Qurani, Masya Allah. Di saat belum bisa infak, bisa infak dengan ala kadarnya. Lalu beliau mengadu sama Allah, ya Allah, ini yang aku bisa lakukan, ya Allah. Aku infak dengan harta segini, ya Allah. Jangan tuntut aku nanti di akhirat, ya Allah. Aku tidak peduli dengan orang yang ada di sesama kita. Sebab dikatakan oleh guru kami, Bu, kalau ada orang miskin, orang fakir di rumah kita, itu bukan orang gak bisa bukan Allah gak bisa mengkayakan. Akan tetapi kalau ada orang fakir di rumah kita, di sekitar kita, adalah Allah pengen mengangkat derajat orang yang ada di sekitarnya. Ini yang harus senantiasa kita hadirkan di dalam hati kita. Jadi kalau ada orang gak punya, bukan Allah gak bisa jadi orang kaya dia. Bisa, tapi siapa yang peduli dengan orang itu? Itu yang pertama, ciri orang yang bertakwa adalah orang yang bisa infak dalam keadaan lapang dan orang yang bisa infak dalam keadaan sempit. Kemudian ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah cirinya adalah, yaitu adalah bagaimana wal qadhi minal ghaidha, orang takwa yang kedua cirinya adalah orang yang bisa menahan amarah. Kalau ada orang berbuat tidak baik dengan dirinya, maka tahan, jangan sampai dia lanjutkan dengan yang namanya membalas ataupun membalas dengan kelebihan. Mungkin dia cuma mencaci maki, kalau kita membalas sampai memukul, ini adalah bukan orang yang bertakwa. Tapi ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah orang yang bisa nahan amarah urusannya pribadi. Ada orang memfitnah kita, kalau benar kita gak melakukan, sudahlah, kita jangan membalasnya. Artinya apa? Kalau ada orang jahat kepada kita, jangan menjadikan kita itu menjadi orang yang lebih jahat. Tapi kalau ada orang gak baik dengan kita, jadikan kita itu semakin jadi orang baik. Dan ini luar biasa, perlu mujahadah. Perlu yang namanya mujahadah. Lanjutan dari itu adalah wal'afina 'aninnas. Setelah kita tahan amarah, sabar, kalau ada orang gak baik, maka wal'afina 'aninnas, harus memaafkan. Dan setelah kita bisa memaafkan, yang terakhir adalah wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Intinya apa, Bu? Pokoknya kalau kita berurusan dengan orang, kuncinya ada 3, tapi yang 4 adalah berinfak. Yang pertama, kalau urusan sama orang itu, yang pertama adalah bisa sabar. Jadi kalau ada orang gak baik itu sabar. Setelah sabar, gak cukup dia sabar, bisa aja memuncak. Yang kedua adalah memaafkan. Setelah memaafkan, kita tuh harus berbuat baik dengan orang yang bersalah dengan kita, yang berbuat tidak baik dengan kita. Intinya itu. Sehingga ini masya Allah diamalkan oleh orang soleh luar biasa. Bahkan guru kami itu bercerita, Al Habib Hasan bin Ahmad Baharun, gurunya dari gurunya Buya itu Habib Hasan bin Ahmad Baharun, ada ratu nyaci maki pondok, berbuat baik dengan pondok, berbuat tidak baik dengan pondok. Apa yang terjadi? Beliau gak langsung marah. Ini orang berbuat baik dengan aku, katanya. Ini orang berbuat tidak baik dengan aku. Tolong antarkan saya ke rumahnya. Diantarkan ke rumahnya. Sebelum diantarkan ke rumahnya, beliau pergi ke pasar membeli kue. Dan setelah membeli kue itu, beliau kasihkan kepada orang yang pernah menyakitinya. Dan setelah dikasihkan, ternyata orang itu adalah orang yang sangat mendukung dengan yang namanya perjuangan Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Jadi, ini luar biasa, Bu. Untuk menghilangkan rasa kesel dengan orang itu, kuncinya adalah kasih hadiah, bukan kita keliling. Kalau kita keliling Indonesia, Bu, dengan uang 10 juta habis, 10 hari selesai, ketemu orang yang suka menyakiti kita lagi, gak akan hilang rasa kesel dengan orangnya. Tapi kalau kita pengen, oh orang gak baik, sudahlah. Ya Allah, ini orang gak baik, saya tahan, ya Allah. Setelah saya tanya, ya Allah, saya maafkan, ya Allah, kesalahannya, ya Allah. Akan tapi besok akan saya kasihkan kerudung. Besok akan saya kasihkan gamis. Besok akan saya kasihkan sesuatu pokoknya. Biar rasa kesel ini hilang. Dan ini mujarab, Bu. Kata guru kami, kalau inti ada orang gak baik, sudah. Inti kasih hadiah, insya Allah hilang, katanya. Insya Allah hilang, sebab Nabi yang mengajarkan di saat ada orang gak baik itu adalah yaitu kasih sesuatu, dan ini akan hilang, bukan kita keliling dunia. Itu ya, ciri orang yang bertakwa di dalam ayat ini adalah yang pertama bisa infak, yang kedua adalah yaitu dia itu bisa menahan amarah, yang ketiga adalah dia bisa memaafkan, yang keempat adalah berbuat baik. Sebab ada, Bu, kisahnya orang soleh itu masya Allah, Muhammad Al-Baghir, Bu, punya bayi masih dalam keadaan merah. Kalau dalam keadaan merah kan baru terlahir kan. Ketika bayinya digendong oleh Muhammad Al-Baghir, Habib Muhammad Al-Baghir, tiba-tiba budaknya itu membawa gulai kambing dalam keadaan panas. Ketika dibawa gulai kambing dalam keadaan panas, kakinya itu nyerempet karpet, dan gulai kambingnya jatuh. Dan jatuhnya gulai kambing bukan di karpet, tapi jatuh di depan sang bayi. Bayi itu menangis, dan menangis, ternyata itu tangisan yang terakhir sampai meninggal dunia. Dan ketika dengar kayak gitu, ini karena budaknya orang alim, langsung mengulangkan ayat Al-Quran, dengar kayak gitu langsung, ya Allah, ini orang gak baik sama saya, tapi memang gak sengaja. Aku maafkan kesalahan kau, wahai budak. Setelah dimaafkan, langsung budak ini melanjutkan, ditahan dulu, wal kadhim la ghaidh, aku tahan ya Allah, ini orang enggak baik. Terus lanjutan ini, wal afina 'anin nas, ya Allah, aku maafkan. Dan yang terakhir adalah wallahu yuhibbul muhsinin, wahai budak, engkau aku merdekakan. Jadi ini kunci bagaimana kita berurusan dengan orang kita agar kita menjadi orang yang baik dengan sesama kita, dan baik dengan Allah Subhanahu wa. Intinya situ Bu, ini saja yang dapat kami hadirkan. Jadi keluar dari majelis ini Bu, koreksi kita semua. Bagaimana kita dengan suami, yang anak bagaimana dengan orang tua? Bagaimana kita dengan tetangga? Jangan sampai ngomong kasar dengan tetangga, sebab Nabi itu bersabda dalam satu hadisnya, "Inna mar'ata taqumul laila." Bu, ada orang, seorang perempuan itu rajin bangun malam. Watasumun naharo, jago bangun malam, jago puasa Bu. Akan tetapi kata sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, tu udijironaha bilisaniha, ya Allah, suka menyakiti tetangga dengan lisannya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan bagi dirinya, innaha finnar, dia di dalam neraka. Nyakiti tetangga, neraka. Bagaimana kalau kita nyakiti suami kita? Dikit-dikit masalah harta, pokoknya yuk koreksi kita dengan orang tua kita, kita dengan guru kita dengan tetangga kita, kita dengan anak kita seperti apa pendidikannya, sehingga ada program khusus, ada pendidikan khusus Bu, Ibu bisa ngambil nanti di pondok ya Bu. Bu datang ke pondok, diagendakan hari Ahad pagi datang ke Al-Bahja untuk kaji, bagaimana pembahasan dengan orang tua, bagaimana pembahasan dengan sesama, dari mulai tetangga dan lain sebagainya. Ibu bisa melanjutkan yang namanya kajian bersama guru kami di pondok ya Bu. Jadi datang ke pondok, mangga bisa Ahad pagi, Sabtu pagi. Karena apa? Sebab kalau menghadiri tempat ini perlu Bu. Sebab kata Imam Al-Ghazali itu, kalau ada bunga 3 hari tidak disiram akan layu. Bagaimana hati kita selama seminggu gak pernah disiram rohani, maka akan menjadikan hati itu keras. Hati itu keras. Dan kalau sudah hati keras, tidak peduli nasihat pun tidak akan masuk. Kadang-kadang sudah gak ada membekas dalam hati. Artinya apa? Kata guru kami itu, sebar aslinya tuh ngaji itu jangan seminggu sekali, apalagi sebulan sekali, apalagi setahun sekali majelis dzikir dan tausiah. Aslinya mengaji itu harusnya tiap seminggu itu 3 kali. Maka yang ada di sini hadiri. Kemudian untuk menambah wawasan lagi bisa aja ke tempat lain, tapi yang penting adalah ngaji. Tapi ingat ngajinya majelis yang akidahnya benar, yang akhlaknya benar. Jangan sampai kita menghadiri majelis tapi membuat kita jauh dari Rasulullah, yang mana akidahnya menyesatkan, yang mengatakan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit gak boleh dan lain sebagainya. Baik, ini saja yang dapat kami hadirkan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah muliakan kami di tempat yang mulia ini, ya Allah, muliakan kami masuk surga-Mu bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Muliakan kami dengan ketaatan, ya Allah. Muliakan kami dengan menjauhi kemaksiatan, ya Allah. Muliakan kami, ya Allah, dengan keimanan, ya Allah. Keimanan yang benar, ya Allah. Dan jaga keimanan kami, ya Allah. Keimanan kami, ya Allah. Ya Allah, yang kami tinggal di rumah kami, ada istri kami, ada anak kami, ada orang tua kami, ya Allah, ada saudara kami, ya Allah. Berikan kepada mereka kekuatan untuk menjalankan segala ketaatan, ya Allah. Berikan kepada mereka kekuatan untuk menjauhi segala kemaksiatan, ya Allah. Dan ya Allah, jauhkan dari kami zina, jauhkan dari kami muqaddimah zina, ya Allah. Dan jika ada di antara kami atau di antara yang mendengar suara ini, ya Allah, ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan jauhkan dari kami membicarakan zina, ya Allah. Jauhkan dari kami membicarakan zina, ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari kami meninggalkan sholat, ya Allah. Jika ada di antara kami ada yang pernah meninggalkan sholat, ya Allah, jadikan detik ini saat ini ahli sholat, ya Allah. Kami tidak rela saudara kami meninggalkan sholat, ya Allah. Kami tidak rela, ya Allah, saudara kami meninggalkan sholat, ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari kami minum-minuman keras, ya Allah. Jauhkan, ya Allah. Jauhkan, ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari kami dengki, jauhkan dari kami riya, jauhkan dari kami ujub, jauhkan dari kami sombong, ya Allah. Bersihkan hati kami, ya Allah, dari berbagai macam penyakitnya, ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampuni, ya Allah, sungguh, ya Allah, mata kami pernah digunakan yang haram, tangan kami pernah digunakan yang haram, kaki kami pun pernah digunakan yang haram, dan kami ngerti dan kami paham ya Allah, yang haram adalah menghantarkan kepada siksa-Mu dan siksa-Mu adalah di neraka-Mu ya Allah. Kami takut ya Allah masuk neraka-Mu yang paling ringan, meskipun neraka-Mu yang paling ringan seperti apa yang pernah disabdakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, jika ada orang masuk neraka yang paling ringan maka ubun-ubunnya akan mendidih ya Allah. Maka ampuni dosa kami ya Allah, jangan Kau sisakan dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ada satu kemaksiatan ya Allah, kami tahu itu maksiat ya Allah, kami tahu itu dosa ya Allah, akan tetapi kami susah meninggalkannya ya Allah, kami susah meninggalkannya ya Allah. Bantu ya Allah dengan kasih sayang-Mu untuk meninggalkan kemaksiatan kami yang itu ya Allah, kemaksiatan kami yang itu ya Allah. Bantu ya Allah, bantu ya Allah. Dan ya Allah, ciptakan keindahan di rumah tangga kami, di rumah tangga guru-guru kami, di rumah tangga orang tua kami, di rumah tangga saudara-saudara kami ya Allah, sebagai mukaddimah keindahan di akhirat nanti bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan tambah kecintaan kami kepada pasangan kami, jangan Kau kurangi cinta ini ya Allah, takut kami dolim dengan pasangan kami ya Allah. Dan ya Allah, jadikan kami orang tua yang bisa mendidik anak-anak kami ya Allah, jadikan orang tua kami yang bisa berbakti, jadikan kami anak-anak orang tua yang bisa mendidik anak-anak kami ya Allah, dan jadikan anak-anak kami yang bisa berbakti kepada kami ya Allah, dan jadikan kami anak yang bisa berbakti dengan orang tua kami ya Allah, jadikan kami anak yang bisa berbakti dengan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami ada yang suka ngomong kasar dengan orang tuanya, bentak dengan orang tuanya, mukul orang tuanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan detik ini saat ini ya Allah semakin santun dengan orang tuanya, semakin baik dengan orang tuanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jika ada di antara kami ada yang pengen cepat menikah ya Allah, dan memang sudah waktunya untuk menikah, dan memang sudah butuh untuk menikah ya Allah, kirimkan kepada mereka pasangan yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan jadikan kami orang tua yang mempermudah urusan nikah anak-anak kami ya Allah. Jangan jadikan kami orang yang mempersulit urusan nikah anak-anak kami ya Allah. Kami takut masuk doa yang pernah didoakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, Allahumma sukuk mansyaku ala ummati ya Allah. Kami takut ya Allah disusahkan urusan kami ya Allah, gara-gara kami menyusahkan urusan pernikahan anak-anak kami ya Allah. Maka jadikan kami orang tua yang mempermudah urusan nikah anak-anak kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika di antara kami ada yang sempit rezekinya, lapangkan ya Allah. Jika di antara kami ada yang punya hutang ya Allah, mudahkan bayar hutangnya ya Allah. Jika di antara kami ada yang sakit ya Allah, berikan kesembuhan ya Allah. Dan jadikan yang ada di kiri kanan tempat ini ahli sholat ya Allah, berjamaah di tempat ini ya Allah. Jadikan yang ada di kiri kanan tempat ini ahli sholat berjamaah di tempat ini ya Allah. Dan jadikan orang yang ada di kiri kanan rumah kami ahli sholat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kelak ya Allah setelah panjang umur ya Allah, kelak ya Allah di saat Kau akan mencabut nyawa kami setelah panjang umur ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillah.